selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam melalui si technical potensial oleh saudara Dizan. Di situ selanjutnya dijelaskan tentang technical reaction sama debatnya. Itu nanti dijelaskan saya dan saudara Yusuf. Selanjutnya ada mengenai sample yang akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada mengenai mengenai dijelaskan menjadi kita apa? Perbaiki apa yang salah, terus tanya jawab 10 menit untuk penutupan. Ya, bisa. Ini yang akan kami efisiensikan. Oke, jadi mungkin kita mulai dulu dari overview dari pertanyaan nomor 9. Dari pemahaman kami nomor 9, bagaimana pengelolaan itu dapat melakukan user role, walaupun saya ulangi. Jadi pertanyaan nomor 9 adalah menurut pemahaman kelompok kami adalah bagaimana kalau keluarga ini dapat melakukan user role. Lalu kalau misalnya teman-teman ingat dulu kita sudah belajarin dari bab 1 tentang mesin, di mana dia menggunakan differential temperature atau differential pressure digunakan untuk melakukan kerja. Nah, sekarang beda untuk lain teman-teman kalau misalnya teman-teman pahami, kalau saya sekarang adalah molekular mesin, di mana kerjanya molekular mesin itu tadi menurut kami bukan di satu state, tapi dalam micro state. Di mana kalau kita tahu, kalau teman-teman seperti yang teman-teman telah pelajari di bab 3, di bab 2, di pertanyaan ketiga, teman-teman paham-paham tentang molekular mesin yang sangat teman-teman sudah pelajari dengan sangat baik mengenai fosfolipid. Di situ fosfolipid dia kondisinya dia di antara microstate yang dimana tidak ada differential temperature dan tidak ada differential pressure. Seperti masih kalian teman-teman juga paham itu, tapi fosfolipid itu masih bisa melakukan kerja di mana dia bisa bergabung dengan pasangan fosfolipidnya seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Jadi agak sedikit jadi pertanyaan seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi simpulan yang kami dapatkan mengenai kenapa sih fosfolipid dapat bergabung walaupun dia berada pada mixed solution gitu kan, di mana dia tidak ada differential temperature dan tidak ada differential pressure. Jadi menurut kami ada satu lagi kenapa fosfolipid itu dapat bergabung karena ada diferensial chemical potensial seperti itu. Nah, dari itu tadi itu tadi ada overview dari apa yang akan kami bahas pada sore hari ini. Akan kami lanjutkan kepada penjelasan chemical potensial oleh saudara Risa. Kita diperkenalkan tentang free energy. Nah dari lupus ini nanti di bab 6, di bab 6 telah kita rumuskan pengertian entropi. Di bab 6 telah kita rumuskan pengertian entropi, yaitu ukuran ketidakteraturan dari suatu sistem. Nah untuk gas ideal sendiri, rumus entropinya yaitu rumus entropi dari isentropatur itu sendiri. Nah dari kita mengetahui apa itu entropi, kemudian di bab 6 juga kita akhirnya mengetahui apa itu free energy. Nah, sepemahaman saya, free energy itu adalah kerja maksimum yang dapat dibangkitkan dari suatu sistem. Nah, untuk mendapatkan kerja dari free energy ini dibutuhkan adanya gradient. Seperti yang telah dijelaskan Azhar tadi bahwa gradient itu bisa jadi gradient temperatur, gradient tekanan, atau pada bab 7 kemarin kita belajar tentang gradient konsentrasi yang menyebabkan osmosis itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 8. Bab 8 ini ada pertanyaan bagaimana suatu molekular mesin ekstrak kerjanya tapi tidak ada gradien temperatur. Jadi apa yang menyebabkan molekular mesin itu dapat mengekstrak kerjanya? Nah di sini di dalam molekular mesin, di dunia molekular mesin itu banyak sekali molekul, molekulnya itu berbeda-beda. Nah yang menjadi sumber kerja itu adalah jenis-jenis molekul itu sendiri. Jadi turunan entropi dari jenis-jenis molekul itu sendiri. Kemudian setelah chemical potensial, yaitu jumlah alfa sama dengan minus E. Nah, chemical potensial itu adalah turunan entropi terhadap perubahan jumlah molekul tertentu dengan membuat situasi di mana energi kemudian jumlah molekul yang lain itu tetap. Jadi karena adanya perubahan jumlah molekul terjadi adanya molekul yang dihasilkan. Nah, mu ini nanti akhirnya kita dapatkan untuk gas ideal itu persamaan 8.3 itu sama dengan KBT dan seterusnya itu. Nah, ini ternyata dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah dua hal yang signifikan. Pertama adalah konsentrasinya atau C. Yang kedua adalah internal energinya. Nah untuk jenis molekul tertentu itu dia memiliki nyu sendiri-sendiri. Terus oh ya, kami di sini sebenarnya juga ada kebingungan. Maksud dari rumus 8.3 itu kan ada nyu nol itu kan. Nah kami masih kebingungan maksud pengertian dari nyu nol itu apa sih? Apa kami juga belum paham standar chemical potensial itu apa? Nah untuk suatu, nah kita kemudian dikenalkan pada pasien chemical potensial. Sama seperti terjadinya proses kerja, yaitu dari gradien temperatur sudah mencapai equilibrium dan temperaturnya sama. Nu ini juga punya keadaan equilibrium, yaitu saat nu A masuk di sini adalah pada saat nyu dari partikel jenis alfa di sistem A sama dengan nyu dari partikel jenis alfa di sistem B sama, maka tidak akan lagi terjadi kerja. Artinya di sini entropinya adalah entropi yang maksimum. buku yang 6 Jordan 8 T 8 A. Teman-teman pasti akan baca mengenai penurunan dari rumusan kordetal terhadap jumlah molekul. Jadi saya di sini ini baru sampai untuk menata si S-nya biar nanti mudah diturunkan. Jadi ini masih belum selesai pengamalannya. Apakah mungkin mau paralel sambil teman lain presentasi berikutnya? Sambil ini ya. Oh, berikutnya Andi juga. Ya. Terus untuk menutupin yang tadi KBT dan channel kita kurangin ABC dan Zeno. Jadi otomatis sebenarnya nggak perlu bahasa persamaan sama sekali. Nah, kita lalu kita ubah lagi. Kalau misalnya ini teman-teman lihat ABC dan C dikurangi ABC dan C0, hasilnya akan jadi ABC dan C per C0. Dimana kalau misalnya persamaan 8.3 persamaan yang di 8.3 mu sama dengan KBT dan C per C0, kita dapatin bagian sebelah kiri. Terus itu kita cari nih di mu 0 nya seperti apa. Kita akan hubungan masukkan ini lagi.